Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurnianya kepada kita, taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul sekali lagi untuk kita meneruskan usaha kita, menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala melalui kita membaca dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang membaca kitab Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beserta syarahnya Sabilus Salam, syarah Bulugh al-Maram karangan Imam As-Sanani rahimahullah taala. Dan masih kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan bab adab qada al-hajah, iaitu bab adab berkaitan dengan qada hajat. Dan pada pelajaran lepas kita baca beberapa buah hadis tentang adab-adab qada hajat. Antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada beristinja dengan menggunakan tangan kanan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Dan juga kita melarang, dan Nabi SAW melarang kita beristijmar dengan menggunakan kurang daripada 3 buah batu, ataupun beristinja dengan rajih, iaitu tinja haiwan atau azum ataupun tulang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Adapun berkaitan dengan beristinja dengan menggunakan tinja haiwan, tinja kita tahu kan, jadi najis haiwan, dah keras dan macam batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita menggunakannya untuk beristinja. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita menggunakan tulang. Baik. Jadi apa hukumnya kalau seorang itu, baik, sebelum itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita gunakan dua benda ini untuk beristijmar, untuk istinja? Antara dalil ataupun antara sebab yang kita sebutkan, ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tinja binatang itu adalah makanan untuk haiwan ternakan jin. Baik. Adapun azam tulang pula telah kita katakan ia adalah makanan jin itu sendiri. Tapi jin itu akan mendapatinya penuh dengan daging. Au farama yakunu lahma. Baik. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita beristijmar dengan dua perkara ini. Bukan kerana ia adalah najis. Jadi apakah, kalau persoalannya, apakah perkara-perkara atau benda-benda yang kita boleh gunakan, yang kita tak boleh gunakan untuk beristijmar? Jadi batu tentu sekali boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan gunakan kurang daripada 3 buah batu, 3 biji batu, maknanya batu tentu sekali boleh. Dan yang tidak dibolehkan disebutkan dalam hadis yang kita belajar kemarin. Bagaimana kalau orang kata kita beristijmar dengan menggunakan makanan, buah-buahan? Boleh ke tak boleh pakai roti Perancis? Apalagi roti pan. Boleh ke tak boleh? Suci ke tak suci makanan ni? Suci. Sepatutnya boleh. Tapi kamu kata tak, cakap lah. Tapi saya semua cakap tak, tak boleh. Kenapa tak boleh? Makanan. Kenapa dia? Kenapa kalau dia makanan tak boleh? Apa dalil? Kias. Kias dengan apa? Makanan binatang jin dan makanan jin sendiri. Jadi kerana makanan itu tidak serupa dengan benda-benda lain seperti batu, kayu dan sebagainya, kerana ia sesuatu yang dimuliakan. Jadi oleh kerana itu haram hukumnya beristinja, beristijmar menggunakan makanan seperti buah-buahan, buah apel dan sebagainya, ataupun sayur-sayuran yang boleh dimakan. Tapi kalau dia ada daunan yang tidak dimakan, bukan daun pisang lah. Daun pisang kita buat apa? Tak. Ataupun kita makan nasi kat atas dia. Tapi daun lain lah. Boleh tak kita gunakan daun kering lagi? Lagi boleh. Sebab dia bukan dalam kategori makanan. Kalau daun pokok lain dan sebagainya kita nak buat istijmar, maka hukumnya, hukumnya boleh. Nah. Dan perkara-perkara lain yang dimuliakan atau mempunyai harga pun dilarang kita menggunakannya untuk istijmar. Jadi dah tak ada batu, dah tak ada apa semuanya. Kita ada duit RM5. Dah buruk sikit lah. Boleh tak gunakan? Ataupun duit shilling, boleh tak pakai untuk istijmar? Ha? Tak boleh. Mainkan awak dah pakai tu, awak yang awak simpan lah. Tapi tentu sekali duit awak gunakan, kasih kasih orang lain untuk untuk the chain ke, untuk keep the chain, ataupun untuk tukar-tukar dan sebagainya, jadi akan najis. Jadi sebab itu di, dilarang. Jadi maknanya kita dapat ambil faedah bahawa setiap perkara atau benda yang dimuliakan yang ada kehormatannya, maka dilarang kita gunakan ketika beristijmar, istinja suci kan kemaluan kita daripada najis. Begitu juga kalau duit dah tak boleh kerana dia ada kehormatannya, bagaimana gunakan buku? Dalam dia ada apa? Hadis, ada tafsir, lagilah tak? Tak boleh. Apalagi dia adalah satu musaf. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka tak syak lagi bahawa dia telah murtad daripada Islam. Kita tak perlu tanya niat dia, sebab dia sengaja. Melainkan dia tak tahu lah dan tak sengaja. Baik, itu yang kita ambil pada minggu lepas. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, wala tastaqbilu qiblah. Ini Nabi SAW bersabda, jangan kamu menghadap qiblat bi ra'itin aw baulin, walakin syarriqu aw gharribu. Jangan menghadap qiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Nantilah kita bahaskan panjang lebar tentang pendapat-pendapat berkaitan dengan menghadap kiblat dan juga membelakanginya ketika qada hajat. Dan pendapat yang benar dalam masalah ini, hukumnya apa? Apa hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika qada hajat? Hukumnya haram. Haram. Kecuali apa? Kecuali bila di dalam bangunan, maka dibolehkan kita untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Itu juga pendapat yang paling kuat. Dan sebolehnya walaupun dalam bangunan, kita elakkan daripada menghadap ataupun membelakangi kiblat. Baik, kemudian apa yang kita lakukan? Kita menghadap ke selain daripadanya, yakni sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Yang ini yang dimaksudkan syarifu al-gharribu, yakni menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Tapi ini bukan untuk semua orang. Ini hanyalah untuk mereka yang kiblatnya bukan ke timur dan bukan ke barat. Ya dah, dan inilah untuk orang-orang Madinah. Jadi lafaznya umum, syarifunya semua orang menghadapkan ke timur, gharribu menghadap ke barat, semua orang tak kira di mana kamu berada. Tapi adakah ini umum yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Umum ini makhsus. Inilah umum yang dimaksud, dikhususkan. Apakah dalil yang mengkhususkannya? Sebab awal hadis kata jangan menghadap kiblat. Bagaimana kalau macam orang macam kita tinggal daerah kita, kita menghadap ke timur? Kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ke timur lah kita akan menghadap kiblat. Jadi menunjukkan bahawa ia tidak dimaksudkan. Yang ini ke timur ke barat ni bukan dimaksudkan untuk semua orang. Jadi di sini kita kena tahu bahawa dalam lafaz-lafaz syariat ada lafaz-lafaz umum, tapi yang dimaksudkan bukan umum tetapi dikhususkan. Cuma setiap umum asalnya umum atau asalnya khusus? Setiap umum asalnya umum. Yang ini setiap lafaz umum asalnya makna dia umum untuk semua. Tetapi apabila datang dalil yang menunjukkan dia dikhususkan, baru kita namakan dia amul makhsus. Ini adalah umum yang dikhususkan. Jadi yang kita salah faham. Jadi contohnya, kalau lafaz-lafaz umum seperti wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin binar. Apa maknanya? waspadalah kamu daripada perkara-perkara yang diada-adakan. Kerana sesungguhnya setiap yang diada-adakan, setiap diadakan tu lafaz apa? Umum kullu kat sini. Umum. Semua yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin. Setiap bid'ah. Umum ke khusus? Umum lafaz umum. Setiap bid'ah pula adalah wa kullu bid'atin dalalah. Tak ada hudud kat situ. Tak ada petunjuk punya ataupun bid'ah yang memberi petunjuk. Itu lafaz umum daripada Nabi SAW. Dan asal makna kullu apa? Al-kalalah ialah sesuatu yang mengeliling seseorang. Itu daripada sudut bahasanya. Dan kul ni adalah antara lafaz umum yang paling umum. Kul. Baik. Boleh tak ada orang kata, oh tidak, kul dekat sini, kullu dekat sini bukan makna umum, tapi umum yang dimaksuskan, yang dikhususkan. Jadi kita katakan, kalau awak ada dalil boleh tak? Tapi kalau tak ada dalil, asal dia tetap umum. Nabi SAW kalau nak cakap bahawa ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tidak sesat, Nabi takkan gunakan kullu. Betul lah. Nabi tak gunakan kullu bid'atin, betul lah. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Dan itu antara syarat jadi seorang Nabi muballigh anillah. Jadi sebab itu siapa mengatakan ada bid'ah yang tidak sesat, ada bid'ah yang hasanah, sebagaimana ada bid'ah yang dalalah, maka dia kena bawakan dalil. Sebab kalau sesuatu itu dah hasanah, sesuatu yang diadakan atau sesuatu yang diamalkan itu adalah yang baik, tentu dia termasuk dalam apa? Sunnah. Setiap yang dibaik, setiap amalan yang baik mesti datang dari petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mungkin datang daripada kepala seseorang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta seorang sahabat pun kalau dilakukan sesuatu yang baru yang diadakan tak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga dikategorikan sebagai bid'ah, dan setiap bid'ah asalnya dalal. Jadi dengan itu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tutup pintu mengada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau boleh kita tambah-tambah dalam agama, artinya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dah sempurna ke belum? Belum lagi sempurna, masih boleh tambah lagi. Masih ada lagi kebaikan. Ya tidak. Kenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama dah sempurna. Dan itulah ayat antara ayat terakhir yang turun. Turun pada Haji Wada di Padang Arafah. Yang ini berapa bulan lepas itu? 3 bulan lepas itu Nabi SAW wafat. Jadi tentu sekali menunjukkan bahawa tidak ada lagi perkara yang baik yang kita boleh tambah dalam agama. Semua yang ada, semua yang baik itu semua adalah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain daripada itu semuanya bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tertolak. Naam. Di sana ada banyak ada banyak lafaz nampaknya umum tapi sebenarnya dia khusus. Sebab ada dalil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini umum ke? Khusus ataupun umum yang dikhususkan? Ada tak yang hidup yang tak mati? Oh, boleh juga. Ya, ada. Siapa? Wali. Wali tak mati. Dia cuma apa ? Dia pindah aja. Oh, ya tu. Siapa lagi? Tapi dalam Al-Quran dia sebut kan binasalah semua di langit dan di bumi illa man syaa'a rabbuk, melainkan yang Tuhanmu kehendaki. Siapa dia tu? Wallahu a'lam. Mungkin ada malaikat yang tak merasai mati, wallahu a'lam. Tetapi selain daripada itu, dia tetap umum ataupun tidak? Dia tetap umum. Orang nak kata kalau syekh ni tak mati juga, awak kena bawa kan? Dan dia kullu syai'in halikun illa wajah. Yang tak merasa mati sepatutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang man syaa'a rabbu, itu pun ada ada tafsirannya, sebab illa tu ada tafsirannya. Baik. Satu lagi hadis yang berkaitan dengan hal ini tentang umum dan umum yang maksus ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Maksudnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa la kabbara fa kabbiru wa darak apa wa la qala dalim fu faqulu amin, atau kita qala amin faqulu amin darak fa rak'u ya sajad fa sujudu dan seterusnya. Jadi semua perbuatan imam tu diikuti. Ada tak perkataan perbuatan imam yang tak perlu diikuti? Ataupun semua sekali. Imam semayang pakai songkok, awak pakai songkok. Songkok putih, awak pakai songkok putih. Tak pakai hitam. Dia pakai songkok hitam, awak pakai songkok putih. Dia tak pakai songkok, awak pakai songkok. Perbuatan imam ke? Bukan perbuatan imam. Imam pakai kain samping, eh kain samping pula. Kain sarung, awak pakai kain sarung lah. Imam garuk-garuk hidung, awak garuk-garuk hidung. Ha. Banyak hal tu. Imam dehem, awak pun dehem. Sebab dijadikan imam tu untuk diikuti. Adakah masuk semua perbuatan imam tu? Ha. Jadi di sini tentu sekali ada yang tidak masuk. Jadi apa yang tak masuk? Sebab tu kata ulama, yang tak masuk adalah perbuatan yang tak ada kaitan, ataupun yang tidak masuk ni perbuatan yang tidak ada kaitan dengan solat. Macam tadi tu, dia pakai kasut tak pakai kasut tak ada kena-mena kan dengan solat. Dia gatal, dia buka dia punya songkok ke apa, ada gatal ke apa ni, ada kan kemarin-kemarin ada yang terbang-terbang ke apa semuanya kan, dia garuk sana garuk sini tu tak payah nak ikut. Tapi yang dia lakukan kerana apa? Kerana solat, dia terlupa. Ingatkan dah apa ni, dah rakaat yang terakhir, lepas tu pun dia sujud atau minta maaf, dia pun duduk tasyahud akhir, padahal ada lagi dua rakaat atau lagi satu rakaat. Dia duduk tu kerana perbuatan solat ataupun bukan perbuatan solat? Kerana perbuatan solat. Jadi kita ikut tak? Kita ikut, walaupun yang salah dia bukan kita, sebab imam dijadikan ikutan. Jadi apa yang diiktirafkan oleh imam itu sebagai perbuatan solat, sebagai perbuatan sunnah dalam solat, walaupun kita anggap dia bukan sunnah, maka kita kena ikut. Dia turun lutut dulu ke, dia turun tangan depan dulu ke, kita kena ikut tu saja. Fala takhtalifu alaih. Dia kunut, walaupun kita kata ataupun pada pendapat kita tidak disunatkan kunut contohnya, kita kunut. Dia witir cara macam ini, 3 rakaat straight ataupun 2 campur 1 dengan 2 salam, kita ikut. Kita asal pada takhtalifu alaih. Nah, jadi ini umum, tapi ada pengkhususannya. Dan pengkhususannya diambil daripada mana? Daripada istiqra ataupun istimbak. Istimbak maknanya kita ambil daripada dalil. Nah. Balik kepada hadis kita pada malam ini, muka surat 193. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, man atal ghaita fal yastatir. Rawahu Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat buang air, maka hendaklah dia membuat tabir. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, lihat sikit syarah hadis ini. Kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, hadis ini terdapat dalam kitab As-Sunan dan dinisbahkan kepada Abu Hurairah. Bagaimana jelas kat situ dalam hadis ataupun dalam nas, daripada Abu Hurairah ke daripada siapa? Daripada siapa hadis ini? Ibn Hajar kata daripada siapa? Dari Aisyah. Tapi Imam As-San'ani kata daripada siapa? Abu Hurairah. Siapa yang betul? Nah. Yang betul siapa? Kitab betul ke pencerah betul? pensyarah yang betul. Demikian pula dalam At-Talqis. At-Talqis ni nama kitabnya Talqisul Habir. Kitab ini mentakhrijkan, mengeluarkan riwayat-riwayat hadis dalam satu kitab fiqh bermazhab Syafi'i. Itu disebutkan lepas tu hadis ni sahih ke tak sahih. Dan pengarang kitab Talqis ni adalah pengarang yang sama kitab kita ni, Bulughul Maram. Siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dalam kitab ni Sulhul Salam Bulughul Maram, dia kata dari Aisyah, Nabi SAW bersabda. Dalam kitab Talqis, kitab dia juga, dia kata dari Abu Hurairah. Jadi menunjukkan macam tu betul kat sini. Pensyarah kata ini adalah daripada Abu Hurairah. Jadi memang kita cari, kita tak akan jumpa hadis ini daripada Aisyah. Yang benarnya dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini satu bukti bahawa seorang alim macam mana pun dia tak terlepas, tak sunyi daripada kesilapan. Ini waham lah, kesilapan. Adakah ini menjatuhkan kedudukan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala? Tidak. Yang betul ke tak betul? Dan adakah kita mesti taklid juga Ibnu Hajar ini memang daripada Aisyah? Sebab dia kata daripada Aisyah? Jawabnya tidak. Kalau salah, haram kita ikut. Tak boleh taklid dalam kesalahan. Itu kalau kita lakukan, kita sama macam orang-orang musyrikin jahiliyah. Dah tahu salah sembah patung yang tak boleh beri manfaat, tak boleh tolak kemudaratan pun kita masih sembah lagi selain Allah SWT. Ini taklid buta nama ni. Kita dilarang taklid buta. Sama juga dia ulama macam mana pun, kalau dia salah, tetap kita tak boleh ikut. Kita ikut yang betul. Dan dalam waktu yang sama, kita menghormati para ulama tersebut. Inilah manhaj kita. Kita bukan sengaja nak menghina, mencela dan mengecam para ulama kita. Tidak, na'udzubillah. Tapi sayangnya ada orang yang tak senang dengan kita, selalu tuduh kita demikian. Kita ni sombong, kita ni konon lebih pandai daripada ulama dan sebagainya, tak nak ikut ulama dan seterusnya. Tapi siapa yang kenal kita, kita lah orang paling hormat dengan ulama, insyaAllah. Naam. Jadi Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Talqis, dia berkata ini daripada Abu Hurairah. Dan dia berkata poros sanadnya. Saya rasa poros ni adalah sumber sanadnya atau penyakit sanadnya adalah daripada Abu Sa'id ini bukan Syibrani. Habirani. Abu Sa'id Al-Habirani Al-Himsi. Himsi ni adalah satu tempat di Palestin. Abu Sa'id. Dan mengenai perawi ini, Abu Sa'id ini, terdapat perbezaan pendapat. Apa masalahnya? Ada mengatakan dia seorang sahabat, tapi pendapat ini tidak benar, dia bukan sahabat. Dan juga terjadi pendapat, perbezaan pendapat tentang orang yang meriwayatkan hadis-hadis, meriwayatkan hadis itu dari dia. Ini orang yang diriwayat daripada dia. Kerana itu saya terpaksa tulis sanadnya dekat sini. Jadi dalam kitab Ibnu Majah Ahmad Baihaqi, sumber sanadnya jalan sampai kepada Salman bin Yazid. Tapi dari antara Abu Daud ada lagi lah perawi lagi. Dari Ibnu Majah ada perawi lagi, ada guru dia. Tapi semuanya sampai dekat sini. Baik, dalam ilmu hadis yang ni tak important sangat. Saya tengok dia jumpa kat mana. Baik. Penyakit dia dekat sini, Abu Sa'id. Penyakit pertama ada khilaf. Ni Abu Sa'id ke Abu Sa'ad? Dan diorang tak dapat bezakan Abu Sa'ad ke Abu Sa'id Al-Khair. Jadi ada khilaf pertama tentang nama dia. Khilaf kedua adalah tentang dia sahabat ke bukan. Kata ulama seperti Ibn Hajar, dia sahabat ke bukan? Dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Apa lagi masalah ya? Beliau ini majhul. Kemudian masalah kedua adalah yang perawi yang meriwayatkan daripada Abu Sa'ad ini atau Abu Sa'id. Yang ini Husain Al-Himyari. Dia pun sama juga Al-Habirani tadi. Al-Habirani. Beliau ini kata Ibnu Hajar adalah seorang yang majhul. disebutkanlah kata Ibn Hajar, kata Az-Zahabi dan lain-lain ulama lagi. Tapi ada yang kata dia tiqah. Kata Ibn Zahabi la yu'raf, tidak dikenal. Baik, jadi hadis ini kalau macam ini keadaan sanadnya, semua balik dekat sini kan? Apa hukum hadis ini? Oh, kasi hukum apa? Sahih? Hasan sahih? Hasan? Da'if? Jadi hadis ni sepatutnya hukum ya? Da'if. Lemah. Tak adalah sampai mampu, tapi lemah. Jadi hadis ini sampai kat sini lemah. Dan hadis ini bukan ini saja. Ini sebahagian daripada hadis yang panjang. Ada disebutkan dalam kitab yang kita nak baca kan. Okey, kita teruskan kat bawah tu. Hadis ini seperti hadis-hadis yang terdahulu, kata Imam San'ani rahimahullah taala, menunjukkan kewajipan menggunakan tabir. Dan telah kami jelaskan hadis ini separuhnya, sedangkan lafaznya terdapat dalam As-Sunan dari Abu Hurairah. Ya, daripada Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ni dia. Barang siapa menggunakan celak mata, maniktahala falyutir, hendaklah diganjilkan. Maknanya sekali, tiga kali, lima kali. Sini tiga kali, sana tiga kali. Jangan buat dua kali, empat kali. Dan barang siapa yang tak melakukannya, maka dia sudah berbuat baik. Barang siapa yang melakukannya, man fa'ala faqad ahsan, maka dia telah buat baik. Wa man la fala haraj, dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Maksudnya apa hukum mengganjilkan bilangan celak mata tu? Sunnah. Sebab siapa buat bagus, siapa tak buat tak mengapa, sunnah, tak wajib. Baik, barang siapa yang beristinja, hendaklah dia ganjilkan. Ya, ini bilangan batu. Barang siapa melakukannya, maka dia telah berbuat baik. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Barang siapa yang makan, lalu apa saja yang hendak keluar, keluarkanlah. Dan apa saja yang sudah masuk dan cocok dengan seleranya, maka telanlah. Barang siapa melakukannya, maka dia sudah berbuat baik. Dan siapa tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Barang siapa yang hendak buang air besar, hendaklah dia membuat tabir penutup. Inilah dia. Man atallaita fal yastatir. Jika dia tidak mendapatkan selain tumpukan pasir, maka hendaklah dia menutupi dirinya. Kerana sesungguhnya syaitan itu mempermainkan pantat anak cucu Adam. Barang siapa melakukannya, maka dia sudah berbuat baik. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Itu sambungan daripada hadis ini. Hendaklah dia buat tabir, maknanya ketika dia duduk tu, jangan sampai ada orang nampak auratnya. Pakai kain, pakai apa, ataupun belakang kayu, belakang pokok dan sebagainya. Tapi kalau tak dapat juga, seperti di padang pasir, maka dia buat katib. Katiban, dalam Quran ada katiban mahilah yang ni, tumpukan pasir, ketinggikan sikit. Jadi bila dia nyangkung nanti, tak nampak orang daripada jauh. Boleh? Itu kalau dia dapat buat bagus, kalau tak pun tidak berdosa. Nah, dan telah diterangkan sebab. Oleh kerana hadis ini dikategorikan sebagai da'if, maka asalnya kita tak beramal dengan hadis da'if. Tetapi bila kita lihat makna hadis ini, man atau wa atau faliyastatir, siapa yang datang untuk qada hajat, hendaklah dia menutup auratnya dengan tabir atau sebagainya, ini terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur, bahawa orang ini la yastatiru minal baul. Itu dalam satu nafas, dia tidak istitar, ini menutup auratnya ketika dia qada hajat. Jadi maknanya kita boleh pakai, jadi antara adab qada hajat, hendaklah dia menutup auratnya. Adapun masalah-masalah lain, apa hukum pakai celak mata, Lepas tu 3 kali, 5 kali lagi, satu perkara yang lain. Apa hukum pakai silap mata untuk perempuan? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak wajib lah, boleh. Sebab tu termasuk penghiasan, perhiasan untuk wanita. Kalau untuk lelaki pakai celak mata, sunnah ke tidak? Ha? Hadis tadi sahih ke tidak hadis tadi? Tak ada hadis ni. Yang depan dia siapa yang bercelak mata, tiga hendaklah dia ganjil kan? Hadis dia? Dia lemah. Hadis tu. Mungkin awak tahu hadis lain. Jadi asalnya sesuatu perhiasan untuk perempuan boleh tak lelaki ikut pakai? Asalnya tak boleh, sebab kalau kita buat maknanya lelaki itu dah menyerupai wanita, dan kita ada larangan umum, janganlah seorang Allah laknat lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai perempuan. Ini adalah perkara yang khusus bagi bagi mereka. Boleh. Tapi kalau kita gunakan celak bukan kerana berhias, kita pakai malam-malam sebelum tidur. Kenapa pakai malam-malam? Nak jadi Batman. Kenapa kita pakai celak malam-malam? Nak bersih ataupun nak ubatkan mata supaya mata tu bagus penglihatannya. Kan terdapat hadis Nabi SAW tentang ini, especially celak mata yang diperbuat daripada al-ismit, satu jenis mineral, batu, batu tertentu. Maka kata ulama, kalau demikian boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Dan kalau pakai, kalau nak pakai riwayat ni, pakailah 3 kali ataupun 5 kali ataupun 7 kali sekali. Pakailah 11 kali. Kalau dah 11 kali saya tak tahu berapa bungkuk lah. Tak boleh buka mata. Ada pun dia pakai waktu siang nak pergi kerja, ceh, depan depan cermin dia pun celak sana celak sini, kat dalam bas dia celak, MRT dia celak. Orang ingatkan dia siapa je kan? Jadi wallahualam, tidak ada dalil, tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan dia sampai sunnah pun tak mungkin. Lebih kepada perbuatan wanita. Boleh? Asalnya lelaki dia bukan macam gitu eh, dia ragut sepatutnya. Baik, tak ada apa-apa. Kita lihat sambungan kata Imam Sunani rahimahullah ta'ala. Inilah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah. Abu Daud tidak meriwayatkan hadis ini dari Aisyah, dan hadis ini dinilai lemah. Sebagaimana telah anda ketahui, sebab ini telah jelaskan, seharusnya penulis menisbahkannya kepada Abu Hurairah dan memberi isyarat. Ini isyarat bahawa dia lemah, seperti kebiasaannya mengenai komentar tentang hadis tersebut. Tetapi sepertinya dia meninggalkan itu. Kemudian kenapa Imam Ibn Hajar tinggalkan? Sudah tak sebutkan dia dhaif, kerana kemungkinan di dalam kitab lain, dalam Fathul Bari, dia kata sanadnya hasan. Dan di dalam kitab Al-Badrul Munir dijelaskan bahawa hadis itu sahih dan disahihkan oleh sekelompok ulama seperti Ibn Hibban, Al-Hakim dan An-Nawawi. Tapi yang benarnya, sebagaimana kita lihat, hadis ini tak mungkin naik sampai hasan ataupun sahih. Hadis macam ini adalah hadis yang lemah. Jadi kita cuma ambil daripada sudut makna hadis tersebut saja. Ada apa soalan? Baik, tadi kita sambung lagi satu lagi hadis. Wa anha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'it qala ghufranak. Akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Yang dari dan darinya. Dari siapa? Hadis tadi daripada siapa kata Ibnu Hajar? Aisyah. Jadi ini pun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari kamar kecil Ra'id, maka beliau mengucapkan ghufranak, aku memohon ampunanmu. Hadis riwayat al-Khamsah dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al Hakim. Al Khamsah maknanya apa? Dalam sudut bahasa apa? Khamsah. Khamsah lima. Ha. Jadi lima kitab ataupun lima ulama dalam kitab mereka yang lima. Apakah kitab-kitabnya? Sunan Abu Daud, lagi At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan apa? Empat, lagi satu apa? Itu empat lah. Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, lagi satu apa? Ahmad Rawahul Khamsah, lima. Jadi hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh lima, dalam lima kitab sunan, lima kitab, empat kitab sunan dan satu kitab musnad, dan disahihkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim seorang ulama yang masyhur, dan Al Hakim. Nah, di dalam nota kaki 301 disebutkan apa hadis ini? Hasan, Hasan aja, dan rujukannya sahih Al Jami'. Jadi hadis ni hasan ke sahih? Alah, kalau orang biasa apa susah ustaz? Hasan sahih sama juga apa? Dia boleh, boleh pakai punya hadis. Tapi untuk ulama hadis beza hasan dengan sahih. Jadi saya lihat dalam kitab lain, saya siapa sempat boleh betulkan ni. Hadis ini sebenarnya dalam kitab Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dalam kitab lain nama dia Irwa. Irwa Al-Ghalib. Kitab Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dia kata apa ni hadis ini? Ini dalam juzuk 1. Hadis ini sahih. Tak mungkin dia hasan. Tak tahu kenapa? Hadisnya apa? Sahih ke hasan? Ya, hadis ni sepatutnya apa? Okey. Baik, kita lihat lafaz hadis sini. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza kharaja minal ghaib. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ataupun telah keluar daripada al-ghaib, kita dah jelaskan mana ghaib, iaitu tempat qada hajat. Dan lafaz kana sekali ke banyak kali ataupun lebih daripada sekali, maknanya lebih daripada sekali. Jadi ini satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila dia satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dia dikira apa? Sunnah. Sunnah Nabi SAW. Dan boleh tak kita ikut Nabi SAW dalam perkara yang selalu dia buat, biasa dia buat? Jawabnya bukan boleh lagi digalakkan. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita ikut apa yang Nabi SAW buat. Kenapa? Siapa hafal dalil? Nabi buat gini, kalau lalu Nabi SAW buat gini, kita disunatkan buat. Apa dalil? Okay. Apa dalil? Nabi kalau buat sesuatu, kita disunatkan buat. Apa dalil? Saya ni paling senang sekali. Quran. Quran. Apa Quran? Ayat Quran apa? Okey. Nakatkan alaikum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terdapat pada diri Rasulullah SAW untuk kamu uswatun hasanah, ikutan yang apa? Yang baik. Jadi ikutlah. Dan banyak lagi sebenarnya, banyak betul. Hadis-hadis tentang ikut sunnah boleh buat khutbah, ya. Baik, idza kharaja, apabila dia telah keluar. Lafaz macam gini ni ada banyak makna. Satu, idza kharaja baru nak keluar. Jadi masih dalam bilik air lagi. Dibaca. Satu makna lagi, tengah nak keluar. Tapi belum habis keluar lagi. Satu lagi adalah dah keluar betul-betul, dah keluar daripada bilik air tersebut, baru dia baca ghufranaka. Mana satu? Dah habis keluar. Bagus awak. Macam mana awak tahu, awak tengok ke? Nah, pasal awak selalu buat gitu, Nabi pun mesti buat gitu. Baik. Jadi antara karinahnya adalah kita tak sebut nama Allah SWT zikir dalam bilik. Macam mana kita kemarin? Dengan cincin Nabi SAW ada kalimat Allah SWT ditinggalkan di luar bilik air. Takkanlah sebut nama Allah dalam bilik air. Jadi kita sebut ni ghufranaka bila kita dah selesai keluar. Dan ghufranaka ni baris atas ni dia ada beberapa tafsirannya. Satu adalah doa. Doa ighfir ghufranaka. Ataupun ghufranaka ya Allah dalam maksud doa. Jadi yang penting dulu maksudnya doa, ampunkanlah aku. Jadi permasalahannya, kenapa zikir ini dalam banyak-banyak zikir, kenapa dibaca zikir ini atau doa ini bila selesai qada hajat? Kenapa minta ampun? Baru buat dosa ke kat dalam bilik air? Jadi kita akan dibahaskan lepas solat. Allahu a'lam. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد, kita kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan adab qada hajat yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-ghaith qal ghufranak, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tempat qada hajat, beliau akan berkata ghufranak. Dan ghufranak sebagaimana telah disebutkan artinya permohonan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan asal kalimat ghafara yaghfiru adalah penghapusan. Dan di dalam bahasa Arab, apabila kita ingin memelihara diri kita daripada senjata musuh, maka kita akan memakaikan atau memakai mighfar, al-mighfar, iaitu tutup kepala daripada besi untuk menahan daripada tetakan pedang musuh ataupun panah mereka ataupun tombak. Jadi ia memelihara kepala daripada bahaya. Jadi arti ghafara yaghfiru dan al-maghfirah adalah memelihara seseorang itu daripada musuh, daripada dosa yang dilakukan ataupun daripada kemudaratan dosa yang dilakukan, iaitu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira bagaimana pun keadaannya, pasti dia akan melakukan dosa sama ada banyak ataupun sedikit, kecuali mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu para al-anbiya wal mursalin. Mereka itu maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Jadi kemusykilan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada qada hajat. Dan kalau kita imbas kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk ke bilik qada hajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada zikirnya, ada doanya. Iaitu doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau khubuthi wal khaba'is. Iaitu, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada jin atau syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi kita telah terangkan kenapa Nabi SAW memohon perlindungan daripada jin ketika masuk ke tempat qada hajat, kerana tempat qada hajat adalah tempat kotor, tempat najis, maka itulah tempat yang digemari oleh bangsa jin. Naam. Dan jin antara keburukannya adalah dia menganiaya ataupun menyakiti bangsa manusia. Jadi diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan mereka. Dan telah kita terangkan bahawa tidak ada yang berkuasa untuk melindung kita daripada kejahatan jin itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kejahatan daripada manusia, daripada musuh, maka seorang itu masih boleh pertahankan dirinya sendiri dengan cara lain. Naam. Kemudian setelah selesai qada hajat, bila keluar daripada tempat qada hajat itu yang dinamakan al-ghaid, maka Nabi SAW pula berdoa dengan doa ini, ya Allah, ampunkanlah aku dengan pengampunan ghufranak. Naam. Jadi permasalahan di sini, apakah Nabi SAW pertama telah buat dosa ketika qada hajat, ataupun Nabi SAW pernah buat dosa terus? Asalnya Nabi SAW buat dosa ke tidak? Dan telah kita katakan Allah SWT telah mengampunkan dosa Nabi SAW, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang. Dan asalnya para anbiya, para rasul dipelihara oleh Allah SWT daripada berbuat dosa, berbeza dengan manusia biasa. Jadi apakah sebab Nabi SAW minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dalam masalah ini sebenarnya ada kaitannya dengan masalah akidah, di mana tentang permasalahan apakah para anbiya buat dosa sama ada sebelum jadi nabi, kemudian apakah dosa itu dosa besar ataupun dosa kecil, kemudian apakah termasuk juga dosa kufur, dosa syirik? Boleh tak nabi-nabi sebelum mereka jadi nabi mereka pensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu permasalahan yang besar dan dia berkaitan dengan al-aqidah. Dan jawapannya tak boleh pakai teori lah. Kena pakai apa? Kena pakai dalil kalau dalam hal-hal seperti ini. Dan terdapat dalil-dalil umum yang nabi-nabi ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sebelum jadi nabi. Dan walau bagaimana pun terdapat dalil yang seolah-olah menunjukkan bahawa para anbiya ini tidak terpelihara daripada dosa melainkan setelah mereka jadi nabi. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Baik, saya harap saya dapat ayat tu betul. Berkata mereka-mereka yang takabur, yang sombong daripada pembesar kaumnya, yakni kaum Syuaib alaihissalam, lanukhrijannaka ya Syuaib, kami betul-betul akan keluarkan engkau wahai Syuaib daripada negeri kami ini, aula ta'udunna fi millatina, ataupun kamu kembali kepada millah kami, iaitu agama kami. Apa makna ya? Apa makna kembali? Maknanya dulu seolah-olah Nabi Syuaib ada orang yang beriman bersamanya sekarang ini kepada Allah, dulu ada beragama apa? Beragama kaum Syuaib, iaitu mensyirikkan Allah SWT. Walladina amanu ma'aka min qaryatina. Jadi seolah dulu mereka adalah musyrikun. Ini ayat Al-Quran. Baik, dia kata Syuaib, qala awalam kunna karihin, apakah walaupun kami dalam keadaan benci, yakni kalau kamu nak paksa juga, kamu sanggup ke kami masuk ke agama kamu dengan tidak rela hati? Apa faedahnya betul tak? Awalam kunna karihin, qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna bi millatikum ba'da in najana Allahu minha. Sesungguhnya kami kalau kembali kepada agama kamu, kami telah berdusta terhadap Allah SWT. Kadif taraina alallahi kadiban, itu pembohongan, mengkufurkan Allah SWT setelah Allah SWT selamatkan kami daripada kesesatan itu, najjana Allahu minha, daripada agama kamu. Wa ma yakunu lana, dan tidaklah seyugi bagi kami, an na'uda fiha, kembali banyak kali itu, kembali kepada agama kamu, illa an yasha Allahu rabbuna, kami tak akan kembali melainkan Allah takdirkan kita kembali. Lihat tentang apa imannya para rasul dan orang-orang beriman bersama mereka tentang qada dan qadar Allah SWT. Mereka tak kata kami tak akan kembali forever, tapi mereka gantungkan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, tawasi rabbuna kulla syai, sebab maha luas Tuhan kami ilmunya, kita tak tahu apa akan jadi pada kita, kan dah akan datang, dan mereka pun berdoa agar dijadikan atau dibuatkan pembukaan ini kemenangan antara mereka dan kaum mereka. Wa anta khairul fatihi, dan kaulah sebaik-baik pembuka, yang ini beri kemenangan. Jadi dia antara dalil yang muskil, seolah-olah menunjukkan bahawa sebelum Nabi Syuaib masuk ataupun diangkat sebagai Nabi, bila dia masuk Islam, bila dapat wahyu, bila dia jadi Nabi, maknanya dahulu mereka ataupun beliau bersama dengan kaumnya. Jadi ini dalil bagi orang mengatakan bahawa para anbiya sebelum mereka diangkat sebagai Nabi, mereka tidak terpelihara daripada dosa, hatta daripada dosa yang besar, hatta dosa yang paling besar sekalipun. Nah, tetapi pendapat ini ditolak oleh sebahagian ulama. Mereka mengatakan zahirnya ayat tu nampak macam mereka dulu adalah di dalam agama musyrik, kemudian mereka keluar dan mereka dipaksa untuk masuk balik. Tapi di dalam bahasa Arab, kata mereka, ini pendapat yang menolak pendapat tadi, bahawa apabila seseorang itu bersama-sama dengan satu kumpulan, walaupun orang itu tidak mengamalkan, tidak mengiktikadkan amalan kumpulan yang ada, yang dia berada bersamanya, dia pun dianggap sebagai apa? One of them. Dia pun dapat apa, IC sama. Misalnya gitu lah. Macam mana? Jadi sebab itu dianggap Syuaib alaihissalam dahulu adalah orang-orang termasuk kumpulan mereka dan penganut agama mereka, walaupun tidak. Boleh ni? Ini perkara apa ni, perkara biasa. Sebab tu iblis apabila dia bersama dengan kumpulan malaikat yang taat kepada Allah SWT, Allah SWT cukup kata apa? Baik, qulna lil malaikati sujudu li Adam. Ingatlah apabila kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud. Yang ini semua apa sujud? Semua malaikat yang diperintahkan tu sujud kecuali iblis. Tetapi dia enggan, aba wastakbara, dia sombong. Tak mau sujud. Dan termasuklah dia daripada golongan orang-orang kafir. Nah, tetapi kalau orang tak tahu, ingatkan iblis tu malaikat. Malaikat. Dan malaikat yang diciptakan daripada cahaya, jadi iblis pun patutnya malaikat yang diciptakan daripada cahaya, bukan daripada api. Dan kalau betul iblis bukan daripada kalangan malaikat, kenapa Allah SWT mencela keengganan iblis sujud bila diperintahkan malaikat tu sujud? Eh, tak payah. Jadi bila tanya kenapa kau tak sujud dah iblis, kau suruh malaikat tak suruh aku. Selamat dia. Takkan Allah SWT tanya kau lah ya iblis, ma mana'aka anta sujudah lima khalatu biadai. Wahai iblis, apa yang menghalang kau daripada sujud? Ya, mana-mana yang aku perintahkan terhadap apa ni, kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan dua tangan aku. Lima khalatu biadai. Jadi astagfarta am kunta minal kafirin, adakah engkau sombong, bongkak, ataupun kau daripada orang yang kafir? Jadi kata aku memang kafir, aku memang bongkak pun. Dia tak kata aku ni bukan malaikat, kenapa aku kena tanya pula? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, kau ciptakan aku daripada api sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Jadi kenapa yang mulia nak sujud pada yang rendah? Jadi itu kiasnya iblis. Jadi ini menunjukkan bahawa iblis tergolong daripada malaikat sebab dia bersama-sama dengan kumpulan malaikat. Dan adakah iblis betul-betul daripada malaikat? Jawabnya tidak, dia daripada kalangan bangsa jin. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi ayat yang jelas, akhir nas yang memutuskan dalam masalah ini. Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ingatlah apabila kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semua malaikat pun sujud kecuali iblis. Adalah dia daripada bangsa jin, jelas daripada bangsa jin, kita kan daripada api dan sebagainya. Tapi ketika itu dia bersama dengan malaikat. Maknanya dia adalah seorang hamba Allah SWT yang taat pada Allah SWT macam para malaikat ni. Tapi apa berlaku? Fafasaqa'an amri rabbih, dia telah keluar daripada perintah ketaatan Tuhannya. Lepas tu kita pula jadikan dia fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kita pula jadikan dia anak cucu iblis sebagai awliya, sebagai pemimpin, kawan yang kita ikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia adalah musuh bagi kamu. Kamu masukkan musuh daripada awal, daripada datuk dia dah musuh dengan datuk kita Adam AS, anak cucu dia pun musuh pada anak cucu Nabi Adam AS. Lepas tu kita boleh kawan dengan dia lah. Baik, jadi menjawab persoalan tadi, Nabi Syuaib AS bersama-sama dengan kaumnya, ada nationality sama dan agama mereka musyrik, jadi dianggap mereka sebagai apa? Musyrik. Lepas tu bila masuk Islam, mereka kata nata'udun nabi millatina, hendaklah kau kembali kepada agama kami. Tak semestinya dulu memang pun agama mereka, sebab dosa syirik, dosa kufur ni terlampau besar sehingga tak layak bagi seorang nabi ataupun bakal nabi melakukannya. Itu kata-kata para ulama. Itu masalah akidah. Ada pun dosa kecil sebelum jadi nabi, itu kebanyakan ulama kata tidak terpelihara dengan nabi-nabi sebelum jadi nabi, tak apa ni, tidak terpelihara daripada dosa kecil. Adapun dosa besar mereka kata tidaklah, tak ada nabi yang ada rekod buruk, jenayah, minum arak, bunuh dan zina dan sebagainya, tak ada juga. Itu pun dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana untuk kata orang tu dapat image yang bagus bila nanti jadi nabi, betul tak? Jadi kalau ni bekas kriminal, gambar keluar ada nombor apa semuanya, wahyu dan sebagainya. Satu lepas tu kata aku dapat wahyu daripada Allah SWT, image data tak bagus, seorang nak, orang nak terima. Baik. Kemudian setelah jadi Nabi, apakah mereka terpelihara daripada dosa? Maka ulama' mengatakan mereka terpelihara daripada dosa. Kemudian mereka dosa besar tentu sekali. Dosa kecil, siapa yang kata dosa kecil dia pelihara apabila sebelum jadi Nabi lagi ataupun enam, maka lepas jadi Nabi lebih-lebih lagi terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Mereka mengatakan kalau sebelum jadi Nabi dipelihara daripada dosa-dosa kecil, selepas jadi Nabi mungkin mereka tidak terpelihara daripada dosa-dosa kecil juga. Dan dalil mereka adalah banyak kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para rasul bahawa mereka telah buat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antaranya Nabi Adam AS. Dia kata, "Kulu, makanlah apa yang kamu nak daripada syurga ni, wala taqrabu hadhihi syajarah." Fakula, kan ada? Nah, tapi jangan kamu dekat pohon ini. Kenapa jangan dekat pohon ini? Bukan pohon yang dimaksudkan kat sini. Apa yang ada pada pohon tu? Buah kat situ. Jadi jangan makan buah tu. Tapi dielakkan, jangan dekat terus dengan pohon tersebut. Apa dalil bahawa yang dimaksudkan adalah buah pohon tersebut, bukan pohon tu sendiri? Siapa tahu? Siapa tahu maknanya dia dah baca Quran sampai habis. Siapa tahu tak mana dia tak baca Quran sampai habis lah. Cuma dia tak faham ataupun baca tafsir dia sampai habis. Itu je. Daripada pohon tu ada apa dalil pohon tu ada buah dan Nabi Adam dan Hawa telah makan buah pohon tu? Orang apa Quran tahu? Makan. Apa kat mana? Ada ayat dalam Al-Quran, dalam surah Taha, fa'akala minha fa'badat lahuma sa'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waratil jannah. Fa'akala minha, maka mereka berdua telah makan daripada pohon tersebut. Takkan pohon tu makan, dia makan buah pohon tu. Sebab tu kita selalu dengar buah larangan. Lepas tu orang tambah-tambah nama dia sebagai buah apa? Buah kuldi. Buah kuldi. Carilah kat kedai Cold Storage buah kuldi. Nah, jadi mereka makan. Jadi ni faedahnya, kita baca Quran seluruhannya ataupun baca dalil seluruhannya baru kita boleh tafsirkan dengan tepat. Betul tak? Kalau orang tak baca Quran sampai dia kata tak adalah, bukan tak makan apa-apa, orang cuma dekat aja dengan pohon tersebut. Larangan dalam surah Al-Baqarah tu mendekati pohon tersebut. Dia baca sepuluhnya kita nampak rupanya tentang buah tu. Naam. Jadi apa berlaku? Kata Allah SWT, wa'asa Adamu Rabbahu, dan Adam telah maksiat kepada Tuhan dia. Dan maksiat tu apa? Kategori apa? Amal soleh ataupun dosa. Jadi Adam telah buat dosa. Mungkin dosa besar atau dosa kecil, problem juga. Ada kata dia masih dosa kecil. Dan kisah lain banyak lagi kan. Kisah Nabi Yunus AS, Zahaban Mughadiban, dia pun pergi daripada daripada kaumnya tak dakwah, dalam keadaan marah terhadap kaumnya, tak mau terima itu yang Allah SWT masukkan dia dalam perut ikan. Jadi kalaulah annahu kana minal musabbihin labita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan kerana Nabi Yunus tu biasa bertasbih kepada Allah SWT, tentu dia telah kekal, dia akan kekal dalam perut ikan tersebut sampai hari mereka dibangkitkan. Sebab ikan tak dapat keluar. Bila kerana waktu dia sihat, waktu dia senang, dia banyak bertasbih, banyak amal. Maka dia pun bila bertasbih ketika dalam perut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah pun fastajabna lahu najainahu minal ghammi, kami pun kabulkan doanya dan kami pun keluarkannya daripada al-gham, daripada kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman, tak kira siapa, bukan Nabi Yunus saja. Nah, dan banyak kisah tentang nabi-nabi yang lain tersilap. Nabi Muhammad SAW pun pernah tersilap. Patutnya tawanan perang Badar dibunuh semuanya, tapi dia ikut siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, boleh ditebus. Siapa yang pandai tulis, pandai baca, kena ajar anak-anak ataupun orang-orang Islam, membaca dan menulis dan dikatakan dibebaskan, Allah SWT telah marah ataupun telah menegur perbuatan Nabi SAW. Maka nalin nabiin an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, memiliki tawanan sampailah dia kuat ke atas muka bumi. Sebab dalam peperangan Badar orang Islam tak kuat, jadi ini bukan time untuk boleh tahan tawanan dan tebus tawanan dan sebagainya. Mesti dibunuh bila ada tawanan. Jadi satu ijtihad yang salah sebenarnya, sebab Umar radhiyallahu anhu telah sarankan bunuh saja semua tawanan tersebut. Jadi ditunjukkan satu kesilapan, dan sepatutnya kesilapan satu dosa. Tapi kata ulama semuanya, kalau mereka ni, para anbiya ni, buat dosa pun, tentu mereka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampunkan oleh Allah SWT dosa-dosanya. Jadi kira kalau tengok akhirnya, natijanya, mereka tak berdosa juga. Mereka tidak berdosa. Baik, balik kepada hadis kita ni, dah panjang sangat ni. Tadi tu semua bab apa tu? Bab akidah. Tu kira bab akidah. Pembahasan akidah yang panjang, lebar, tentang ismatul anbiya, tentang kenabian. Nabi SAW keluar daripada tadas, Nabi SAW minta pengampunan daripada Allah SWT daripada dosa. Maka kita lihat dalam kitab apa yang dikatakan oleh ulama yang ada kat sini, itu surat 195. Ada yang mengatakan bahawa permohonan ampun Rasulullah SAW disebabkan kerana beliau tidak mengucapkan bacaan zikir kepada Allah selama buang air, kerana beliau biasanya selalu mengingat Allah dalam setiap saat. Kan kita ada hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengingat Allah pada setiap keadaannya. Jadi bila dalam tandas tak boleh sebut nama Allah, itu yang kira ruginya. Maka Nabi SAW minta ampun kerana tak dapat sebut nama Allah. Ia dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai satu kelalaian, ghaflah, walaupun bukan dosa pun. Dan beliau menganggap hal itu dosa bagi diri beliau SAW sebab kedudukannya tinggi. Ini yang mungkin makna yang betul bagi kata-kata yang masyhur, Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik dianggap dosa sebagai dianggap dosa oleh al-muqarrabin, orang-orang yang dah tinggi lah, dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kira wali-wali lah. Ini kata-kata yang selalu disebutkan oleh kaum apa? Kaum sufi lah. Kita punya solat ni apa semuanya dianggap sebagai apa ni? Sebagai dosa bagi orang-orang yang tinggi, orang pun lebih tinggi lagi. Itu makna salah dia. Tapi makna betul yang boleh kita anggap, yang kita boleh tafsirkan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak merupakan dosa, tapi bagi orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, lebih-lebih lagi para anbiya, seperti tak zikir, tak dosa kan? Bukan satu dosa kalau tak berzikir. Jadi dianggap sebagai satu dosa bagi mereka kerana apa ni? Tingginya kedudukan mereka dan usaha mereka untuk mensucikan diri mereka daripada segala kekurangan. Sebab tu Nabi SAW berdoa ghufran, semoga Allah SWT mengampunkannya dan menutupinya dengan segera beristighfar. Ini tafsir yang paling masyhur dalam bab ini. Dan yang kedua, jadi tentang apa? Dosa, dosanya apa? Tidak berzikir. Sebab tu dibaca ampunkanlah aku wahai Allah. Itu perbezaan dengan yang kedua. Kedua pula dikatakan bahawa pengertiannya adalah permohonan taubat atas kelalaiannya mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah telah memberikannya makan, menguatkan pencernaannya, kemudian memudahkan keluarnya kotoran dari perutnya. Menurut beliau, rasa syukurnya masih kurang dibanding dengan nikmat yang diperolehi. Jadi setiap kali qada hajat tu, teringat tentang nikmat Allah SWT yang maha besar, bermula daripada Allah berikan dia makanan tersebut. Rezeki Allah berikan. Itu semuanya bukan datang sendiri, Allah yang beri kan. Kemudian dah makan, dihadamkan lagi. Lepas tu dapat keluar. Kalau hadam tak dapat keluar pun masalah. Jadi ketiga itulah teringat akan nikmat Allah SWT dan berapa kurangnya ataupun tidak cukupnya kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Maka Nabi SAW pun berkata, ya Allah ampunkanlah aku kerana tak betul-betul bersyukur kepadamu. Jadi faham perbezaannya antara yang pertama dan kedua? Pertama, kerana dosanya apa? Tidak zikir ketika qada hajat. Yang kedua, dosanya apa? Kalau kita kata dosalah, tidak cukup syukur terhadap nikmat Allah SWT, khusus daripada sudut apa? Beri makan dan hadamkan dan keluarkan daripada badan kita. Baik. Menurut beliau, maka dia menyelesaikan kekurangan ini dengan memohon ampunan darinya. Itu kufranak. Pendapat ini lebih cocok sebab sesuai dengan hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila keluar dari kamar kecil, beliau membaca alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dariku dan telah melimpahkan kesihatan padaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini seolah-olah menguatkan pendapat yang kedua ini. Ada pendapat ketiga sebenarnya. Pendapat ketiga adalah Nabi SAW tak dosa apa-apa pun, tetapi Nabi SAW sengaja baca doa ini supaya umat dia ikut. Sebab Nabi tak berdosa, yang berdosa siapa? Umatnya. Jadi umatnya lah yang kena baca. Jadi kalau Nabi tak baca ni, Nabi tak ajar kan, mereka tak tahu. Jadi ini adalah untuk umatnya. Jadi yang benar dalam hal ini, pendapat yang ketiga tu sebenarnya lemah. Dan seolah-olah dia mengkhususkan zikir ni kepada selain kepada Nabi SAW. Jadi asalnya adalah umum. Jadi pendapat pertama dan kedua tu lebih kuat sebenarnya. Lebih kuat. Ada pun tentang hadis ini, saya dah katakan hadis ini apa? Lemah. Baik. Sebelum tu kita sambung dulu sebelum kita dah sentuhkan hadis ni. Dan Allah telah menyifatinya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang pandai bersyukur. Saya katakan boleh jadi permohonan ampun beliau adalah kerana kedua-dua alasan di atas. Jadi ini adalah pendapat Hasan Ani rahimahullah taala. Dan kerana sebab lain yang kita tidak ketahui ataupun kerana sebab-sebab lain. Meskipun ada yang berpendapat bahawa sesungguhnya jika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan zikir dengan lisannya dalam kondisi buang air, namun beliau tidak meninggalkan zikir dalam hatinya, tetap zikir juga kan. Itu mungkin satu i'tirad ataupun canggahan ataupun penolakan terhadap hujah pertama. Baik, dalam masalah ini terdapat hadis dari Anas bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca alhamdulillahillazi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Ini adalah riwayat-riwayat lain tentang doa keluar tanda. Sesegala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepada ku, ahsana ilayya, pada awal dan akhirnya. Tapi di sini kita lihat nota kaki apa dia? Maudhu', hadis palsu. Nah, juga hadis dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kamar kecil, beliau membaca alhamdulillahillazi azaqani lazzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa azhaba anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah merasakan padaku kelazatannya. Ini mah makanan yang telah mengekalkan kekuatannya padaku dengan makanan tadi, zat-zatnya, dan yang telah menghilangkan gangguannya dariku. Masya-Allah. Wa azaba anni adahu. Maknanya memang bagus sekali. Baik. Baik. Tetapi kata beliau, semua sanad hadis di atas lemah. Tapi Abu Hatim mengatakan bahawa hadis yang paling sahih dalam masalah ini adalah hadis Aisyah tadi. Ghufranak tu hadis yang paling sahih. Dan saya katakan tidak mengapa mengucapkan semuanya sebagai bukti syukur terhadap nikmat Allah. Dan dalam masalah seperti ini tidak disyaratkan hadis harus sahih. Ini pendapat Imam As-Sa'ani rahimahullah ta'ala. ni pun harus dibahaskan sedikit. Baik, ini adalah hadis yang selalu kita dengar ataupun dulu pun kita selalu baca dan amalkan, atau mungkin sampai sekarang dan budak-budak tadika mana-mana semua belajar doa ini. Betul tak? Doa keluar daripada tandas. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Ibnu Majah. Jadi bukan daripada angin, daripada mana? Dia ada riwayat yang sanad daripada Ibnu Majah. Kita ada kitab namanya Sunan Ibnu Majah. Adalah ada punya sanad dan mungkin sampai dekat sini. Tahu pun ni? Yang dekat ni seorang tabi'in besar, Fatah Adah, mengatakan hadis Anas daripada dapat Fatah Adah, anak murid Anas radhiyallahu anhu. Masalahnya pada dia ni je, ini tak ada, dan dia mutafak ala, ini mutafak alaiha kira-kira ni. Tapi mutafak ala taf'ifihi, disepakati atas melemahkannya. Semua ulama kata Ismail dan Muslim ni. Jadi hadis ni apa darajatnya, apa hukum ya? Baik. Apa hukum beramal dengan hadis da'if? Asalnya tak boleh. Sebab hadis da'if bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu tak pernah sebut alhamdulillah allazi adzaba 'anni al-adza wa 'afani. Makna dia memang bagus, memang cantik. Tapi kita yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan doa ini setiap kali keluar daripada tandas. Itulah makna hadis da'if. Tapi mungkin tak Nabi SAW sebutkan doa ini? Mungkin tak? Kena test orang. Nothing is impossible lah. Ha? Tak mungkin? Mesti mungkin. Mungkin. Orang yang da'if boleh riwayatkan hadis yang sahih. Penipu pun kadang-kadang boleh betul tak? Iblis tu pernah cakap betul. Dia ajar Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur baca ayat kursi, dia akan terpelihara sampai dia bangun. Kata Nabi SAW apa? Iblis itu apa? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah kata benar pada engkau padahal dia seorang pendusta. Dia punya habit dia pendusta, tapi kali ini dia cakap betul. Jadi boleh tak amalkan baca ayat kursi sebelum tidur? Ya boleh. Nabi SAW kata betul, kata Iblis. So kita dapat tu daripada siapa? Daripada siapa? Daripada tinggal di Iblis. Sebab Nabi SAW kata okey, betul. Taruh Nabi SAW tak cakap apa-apa, awak kalau ambil tu maknanya awak amalkan daripada siapa? Daripada Iblis. Macam kursi sebelum sebelum itu. Sama macam orang baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira subhanallah kubatau asila. Yang amalkan doa iftitah ni siapa? Nabi ke? Bukan, Nabi tak amalkan, Nabi tak baca ni. Tapi ada seorang sahabat ketika dia masuk solat ke satu hari tu, dia baca doa iftitah ni. Dan Nabi SAW lepas solat tanya, siapa yang daripada kamu yang baca doa ni? Kenapa ya Rasulullah? Aku nampak malaikat semua merebut-rebut nak angkat doa kita. Baik. Jadi sekarang doa kita tu kita kalau baca boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa? Nabi SAW endorsekan. Kalau Nabi SAW tak endorsekan, boleh tak baca? Tak boleh, tak sunat. Dia bukan daripada satu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu perintahkan kita salu kama ra'aitumuni usalli, solatlah sebagaimana aku solat, walaupun itu sahabat yang buat. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikhabarkan bahawa ada seorang imam. Imam ni bagus. Satu kampung kira kalau vote imam ni jadi imam. Tapi imam ni ada problem. Setiap kali dia dah baca Fatihah, dah baca surah, dia akan game dengan apa? Qul huwallahu ahad. Tiap-tiap solat. Ini solat yang jahat. Itulah yang ahli kampung tak suka, tak berkenan. Ni apa ni? Asyik-asyik qul huwallahu ahad. Bukan dia baca qulu aja. Lepas baca surah tu dia baca qul huwallahu ahad. Dia orang komplain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang kata inilah masalah dia. Dan kami tak suka nak ganti imam. Dia lah yang paling bagus, imam yang kita redai. Tapi itulah masalah dia. Macam mana ni? Bukan macam kat tempat kita. Sikitnya pasal terus imam kena sek. Kadang-kadang bukan pasal dalam solat imam tu problem. Tak ada problem, semua bagus. Lepas solat kita nak baca doa, imam tu kena sek. Tak ada kena-mengena dengan solat. Ala kulihal, Nabi SAW dapat tahu, Nabi SAW panggil imam tu. Tapi Nabi SAW, baiklah, dia tanya, apa yang buat engkau baca qul huwallahu ahad? Macam mana yang kau buat ni? Sebab Nabi SAW tahu ini bukan sunnah dia. Kenapa sahabat ni buat macam ni? Apa yang buat engkau? Tanya dulu. Jadi kata imam tu, ya Rasulullah, aku suka sangat dengan surah ni qul huwallahu ahad. Sebab tu aku tak mau tinggalkan baca dia dalam solat. Apa jawab Nabi SAW? Semoga dengan apa? Lebih kurang maknanya, dengan kau cinta dengan surah ni, Allah mencintai kau atau masukkan kau dalam syurga. Yang penting adalah kata-kata seperti itu. Saya lupa lafaz hadis atau makna hadisnya. Jadi menunjukkan Nabi SAW membolehkan lelaki itu buat demikian. Tapi adakah dia satu sunnah Nabi SAW? Dia tetap bukan sunnah Nabi SAW. Sekarang kalau diorang nak buat, masih makruh lah, paling kurang makruh. Kecuali kita adalah orang yang macam imam tadi tu, yang memang favourite dengan apa? Qulullahu ahad. Walaupun kita suka dengan Qulullahu ahad, sepatutnya kita lebih suka dengan sunnah Nabi SAW. Macam mana pun suka dengan Qulullahu ahad, tapi dia tak baca tu tiap-tiap solat. Jadi sebab tu kata Syekh Amir rahimahullah ta'ala, ini antara perkara-perkara yang boleh dilakukan tapi tak sunat. Patutnya yang boleh dilakukan dalam solat ke apa ke, patutnya sunat kan? Tapi ini boleh dilakukan, jaiz, tetapi tidak sunnah. Laisa bisunnah. Jadi kalau kita nak baca doa iftitah, kalau kita ada satu doa iftitah macam tadi, Allah Akbar kabira, alhamdulillah kabira, dan kita ada doa iftitah lain lah, buat apa ni, wajah tu wajah lali fatara sama, ataupun iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa bain, Allahumma ba'id baini wa bain al-khataya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, yang itu yang diajarkan oleh Nabi ataupun yang diamalkan oleh Nabi SAW dan yang diamalkan oleh sahabat tadi, doa kita Allah Akbar kabira. Kita ambil yang mana patutnya? Kita ambil yang diamalkan oleh Nabi SAW lagi utama. Itu yang betul. Sebab sebaik-baik sunnah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin SAW. Tapi nak baca Allah Akbar kabira boleh tak? Boleh. Tapi tak sunnah. Tak boleh dia. Jadi kalau orang yang nak fast punya, cepat punya, pendek punya, memang Allah Akbar kabira paling senang lah. Itu cerita lain. Tapi kalau dia nak sunnah, amalkan yang Nabi baca, yang Nabi ajar. Itu yang lebih suci. Apa kita tengah sebutkan sekarang ni? Ni doa ni. Ataupun hadis ni. Hadis ini daif. Kita yakin Nabi SAW tak buat, tak baca doa alhamdulillah ladzi adzabani la da'afan. Tapi mungkin tak Nabi baca. Kalau hadis palsu, mungkin tak Nabi baca? Tak mungkin, palsu. Tapi kalau hadis daif, mungkin tak Nabi baca? Penyakit dia pada orang ni. Tapi saya kata kalau penusta pun boleh apa? Boleh cakap benar daif dia kalau ada benda kelemahan hafalan dia atau sebagainya. Kemungkinan ketika tu dia boleh betul pula. Ada tak kemungkinan? ada, walaupun 10%, 5% ada kemungkinan. Tapi boleh tak beramal dengan kemungkinan yang kecil? Tak boleh. Dalam agama, dalam agama, lagi dalam ilmu hadis, kemungkinan kecil ni marjuh, tak boleh diamalkan. Mesti amalkan dengan yang rajih dia dhaif, Nabi tak baca. Jadi kita tak amalkan dengan hadis dhaif. Sebab tu kita hanya boleh amalkan dengan hadis sahih. Sebab kita boleh cakap yang sama kalau hadis ni, taruhlah hadis ini sahih. Kita yakin bahawa Nabi SAW baca doa ini, yakin. Tapi mungkin tak Nabi tak baca, mungkin tak tarawihnya tersilap. Mungkin juga kan, 5%, 10%, 2-3% pun tetap ada kemungkinan. Boleh tak kita katakan, kita kata kita tak nak amalkan dengan hadis sahih sebab mungkin perawi dia silap, mungkin perawi. Jadi sekarang kita ada apa satu? Kita ada satu namanya kemungkinan. Kemungkinan ini terbagi kepada yang pertama apa? Kemungkinan besar. Ini bahasa Melayu punya. Kemungkinan kecil. Bahasa Arab ke? Raja. Marjuh. Islam hanya membolehkan kita beramal dengan yang besar. Kemungkinan besar, kemungkinan raja. Bukan main sebarang-sebarang kemungkinan. Lagi tu habislah kita punya agama, susah, rosak. Tak ada benda yang tak ada kemungkinan. Ini sunnah ke bid'ah? Kemungkinan sunnah, tapi kemungkinan apa? Itu dia. Yang sunnah pun kemungkinan bid'ah. Kita tengok kemungkinan apa. Kalau kita tak ada kaedah ni, kita akan ikut hawa nafsu. Sebab itu ulama datang dan letakkan kaedahnya, dinamakan manhaj. Tahu manhaj? Jalan yang jelas. Jadi kita ikut jalan ni, kira curriculum ataupun sistem ni. Jadi dengan itu kita tak apa ni, tak menyeleweng, tak sesat. Hatta bukan Nabi pun boleh ajar yang sunnah. Macam tadi ya, setan boleh ajar dengan setan. Buka kelas lecturer setan. Sebab ada kemungkinan dia ajar betul? Ah, mungkin. Alhamdulillah. Seram saya. Malam-malam dah ni. Baik, jadi doa ini dhaif, Nabi tak ajarkan. Boleh tak beramal dengan dia? Begini, dalam bab ini kita ada satu masalah lain. Ini sebenarnya tak silu masalah. Iaitu apa hukum, apa hukum doa asal? Boleh tak boleh? Tak ada. Mana pula doa tawakkuf? Doa asalnya boleh. Bila-bila je. Ni asal, asal hukum. Mana pula asal hukum tak boleh? Sebab kita dah ada asal lah dia. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kami kata Tuhan kamu, doalah kepada aku. Jadi tu asal dia dah boleh dah. Tu dah boleh. Dah tak boleh tawakkuf. Baik. Cuma doa ini, kemudian doa dengan apa semua, ada tak dikhususkan? Asalnya tak ada pengkhususan. Doa apa semua boleh. Doa Melayu, Arab, jauh. Baik. Semua boleh. Kemudian kita kena lihat pula, ada tak guideline yang kita perlu pelihara ketika kita doa. Oh, ada doa yang tak boleh. Doa supaya orang mati. Doa supaya orang apa ni, masuk neraka. Doa-doa macam itulah. Jangan doa memotong apa, memutuskan silaturahim. Dan doa-doa yang melampau batas lah. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Sehingga Allah tak suka orang lampau batas. Dan doa sesuatu yang tak boleh didoa sebab menyalahi sunnatullah. Ya Allah, jadikanlah aku Nabi Nabi terakhir. Ya Allah, jadikanlah aku hidup tak mati-mati. Boleh tak doa macam itu? Kita boleh doa, dia main doa je. Dia doa, jadikanlah aku orang perempuan. Orang perempuan dia jadi orang lelaki. Okay. Nah, orang yang tak pernah berkahwin, doa, ya Allah, jadikanlah aku seperti Maryam yang melahirkan tanpa berkahwin. Boleh tak doa macam itu? Asalnya hukum pula doa boleh, tapi kita dah tahu ini tak boleh, sebab ni doa melampau batas, menyalahi sunnatullah. Nah, dan doa supaya Abu Jahal masuk apa ni, masuk syurga dan sebagainya, tak boleh lah. Tak boleh. Example je. Nah, kemudian ada doa-doa lain tak boleh dah. Itu kita kena refer dalil. Dalam solat, doa kita mesti bagaimana Nabi SAW ajar contohnya, sebab dia dah dari tauqifkan dan sebagainya. Kemudian di sana ada doa-doa khusus ketika kita buat ini, ketika kita apa ni apa tu bersin, kita itu kita jumpa orang beri salam dan sebagainya lah. Dah ada yang khusus. Baik. Jadi ketika kita buka puasa dan seterusnya. Jadi bila ada dalil yang khusus, asalnya kita kena ikut dalil yang khusus. Tak sepatutnya kita tambah. Kalau tak ada, maka dia balik kepada umum. Jadi daripada doa, daripada hadis yang sahih ni, dengan doa yang hadis yang sahih, patutnya kita amalkan yang mana? Hadis yang sahih. Kufranak dah cukup. Kufranak dah cukup. Tetapi pada saya, kalau diorang nak amalkan doa-doa tadi, bukan kerana dia hadis dhaif, bukan kerana dia hadis palsu, kerana makna dia bagus, dia balik kepada asalnya, boleh. Tetapi ada syarat, dia tak boleh amalkan itu depan-depan orang seperti dia amalkan satu sunnah Nabi SAW. Kalau takut orang yang tak tahu, ingatkan dia satu sunnah. Dia ada doa yang dia suka. Sebab tu kita jumpa riwayat banyak daripada sahabat, daripada salaf, doa-doa yang tak ada dalilnya, tapi mereka selalu amalkan. Kita minta tawaf dan sebagainya. Jadi asal ni doa tu dia boleh. Dan bukan dimaksudkan adalah sunnah Nabi SAW. Jadi jangan terlampau selalu sangat amalkan, seolah-olah dia jadi satu sunnah. Itu semua cara-cara. Kata dalam sunnah maknanya bagus dan sebagainya, amalkan boleh, hatta yang belum makan ada. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa yang baik. Asal walaupun hadis dia lemah, tapi kalau nak amalkan sekali-sekali ataupun sendirian dan sebagainya, dan tak ajarkan orang dan seterusnya, atau pada saya tu masih dalam kategori boleh daripada sudut umum doa. Tapi jangan amalkan doa tu, tinggalkan pula doa yang sunnah. Itu dia. Jadi kalau ada orang lakukan, amalkan, kita tak berapa apa tu ingkar, kecuali dia dah dianggap sebagai satu sunnah. Itu yang ingin saya sampaikan kenaan dengan bab ini. Nah, ada apa-apa soalan? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzar. Antara penyakit hadis ini, dan satu lagi riwayat sampai pada Abu Dzar. Kemudian ada yang naik sampai pada Nabi SAW secara marfu', ada yang mauquf sampai kepada Abu Dzar. Sebab tu riwayat ini dia tak boleh kuatkan riwayat ini. Sebab ni dhaif saja kan. Patutnya datang lagi satu riwayat dia boleh kuatkan. Satu dia kerana dia punya masalah cina antara marfu' dengan mauquf, dan yang rajihnya dia adalah mauquf, dia tak boleh kuatkan hadis ini. Kita tak boleh jadi hasan Zibairi. Berarti tak kita boleh amalkan doa ini sebagai satu sunnah. Kalau mampu, maknanya dia riwayat Abu Dzar. So ada katakan kemungkinan nanti sahabat ni amalkan doa ini, dan maknanya amat amat bagus. Yang penting di sini adalah apa? Kita walaupun di setakat qada hajat tiap hari kita buat, itu sebenarnya satu nikmat yang besar. Dan tak ada adabnya adalah kita doa. Jangan sampai kita macam biasa je masuk kelang kabut, lepas tu keluar pun kelang kabut. Tak ada adab. Kita insyaAllah orang-orang Islam, kita pentingkan apa ni masalah adab. Ada soalan? Baik, kita berhenti di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Hukum pakai celak tak ada orang tanya. Perempuan pakai celak keluar di khalayak ramai. Tak nak tanya sudah. Dah minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.